اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, itu dari hati. Apakah ya. Anda masuk Islam dengan kesadaran sendiri? Dengan kesadaran sendiri. Kalau begitu saya membimbing syahadat. Dalam Islam diajarkan anta syahada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Setelah bersaksi itu maka ada kewajiban, bukan sekadar mengucapkan lidah. Kewajiban yang pertama adalah wa tuqimus salat, dirikan salat, wa tu'tiz zakat, menunaikan zakat, wa tasum ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji ketika mampu. Ketika sudah bersyahadat, maka semua saudara-saudari ini adalah saudara. Kita tak dipersaudarakan karena darah, kita tak dipersaudarakan karena suku, kita dipersaudarakan karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin, orang beriman itu bersaudara. Dipersaksikan oleh Allah, para malaikat dan orang-orang yang saleh, maka saya membimbing syahadat. Ikuti yang saya cakap. Ashhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka sejak saat ini saudara Limbos diterima sebagai salah seorang dari saudara kami seiman. Mudah-mudahan termasuk orang yang istiqamah. Kita hidup dalam kehidupan ini, kemudian pindah dalam kehidupan akhirat, kita akan dipersatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar.